ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di atas keimanan, di atas agama Islam dan kecintaan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis ilmu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan dhalatul mu'min, permata yang hilang dari seorang mu'min. Kenapa dikatakan permata atau perhiasan dan sesuatu yang bernilai yang hilang? Dikarenakan orang apabila tahu keutamaan talabul ilmi, tentu dia tidak akan menyia-nyiakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan orang yang mau belajar ilmu agama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hati orang tersebut menjadi tenang dan mutmainnah, karena didoakan oleh para malaikat yang turut hadir di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum, sekelompok manusia, ijtama'a fi baitin min buyutillah, berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid. Namun perkumpulan tersebut bukanlah yang penting ngariung atau duduk-duduk berkumpul, tidak. Namun yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Inilah yang menjadi pokok. Mereka mau membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya di antara mereka. Duduknya mereka di masjid, berkumpulnya mereka di masjid dalam rangka untuk talabul ilmi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan mereka akan mendapatkan keutamaan illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun pada mereka as-sakinah, ketenangan hati. Taba'an ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak orang yang tadinya memiliki kegelisahan hidup, kegoncangan di dalam berjalan di muka bumi ini, Berbagai permasalahan yang ruwet dia hadapi, hampir-hampir berputus asa dari rahmat Allah. Ternyata dengan duduknya di majelis ilmu dengan ikhlas, mencari wajah Allah, memohon jalan keluar kepada Allah, tiba-tiba Allah berikan kepada hati orang tersebut ketenangan. Tatkala mendengar curahan dan siraman ilmu agama yang mengena pada lubuk hati mereka, bagaikan tumbuhan yang baru tumbuh, kemudian berkembang dan membuat kesemangatan hidup dia kembali. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diri-diri kita yang mungkin barakallahu fikum, setelah berlalu masa kegembiraan bagi kaum muslimin secara umum, hari raya Idul Adha bersenang-senang dengan memakan daging kurban, bahkan juga bersenang-senang dengan sebahagian keluarganya yang telah kembali dari tanah suci dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan memberikan kebahagiaan pula dengan sebab bulan ini barakallahu fikum, bulan yang banyak di sana pasangan-pasangan pengantin baru yang ini semuanya kadangkala melalaikan mereka dari beringat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita kembali untuk menyemangati diri-diri kita mempelajari ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan apa yang tersisa dari permasalahan seputar syarat, rukun, dan juga kewajiban serta hal-hal yang disunahkan dan dimakruhkan di dalam sholat. Pada pertemuan akhir, kita telah masuk tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat, yang itu sangat banyak. Di antara apa saja yang sudah disebutkan, indak ya Aba Aska catatannya, yaitu at-takhassur. Barakallahu fikum. Sekarang masuk pada poin berikutnya, atau kita ulang poin per poinnya dulu. Sudah selesai Pak, ini sudah selesai. Khairan insyaallah. Barakallahu fikum. Kalau begitu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk berikutnya kepada bab yang baru. Bab salatu tatawwu. Bab yang menerangkan tentang salat-salat sunnah. Setelah kita mengetahui tentang rukun, syarat sah, kewajiban, dan juga sunnah dan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat, maka barakallahu fikum, kita masuk dalam pertemuan kali ini mengenai sholatu tatawwu, sholat-sholat sunnah. Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Allah Ta'ala qala, Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alayhi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nafafil bin nawafil hatta uhibbahu. Al haditha. Datang hadis yang disebut hadis qudsi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, maknanya wahyu. Maka Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumandangkan pengumuman padanya dengan peperangan. Wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku, bisyai'in dengan suatu amalan, ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaih, yang dengan apa yang lebih aku, yakni lebih Tidaklah seorang hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dikala dia melakukan perkara yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan terus menerus ada di antara hambaku yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah setelah melakukan yang wajib. Dia berusaha untuk melakukan nawafil yang sunnah-sunnah hatta uhibbah, sehingga Allah pun akhirnya mencintai dia. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis yang sahih. Diriwayatkan pula oleh al-Imam Muslim dan yang lainnya. Hadis ini menerangkan di antara keutamaan amalan-amalan sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kehidupan kepada hambanya dan segala hal yang bisa menumpang atau menunjang penghidupan dia berupa rizki, kesehatan dan seterusnya, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya dengan perintah-perintah untuk dilaksanakan. Dan perintah Allah tersebut kadangkala Allah tekankan dan diancam orang yang meninggalkannya. Itulah kewajiban-kewajiban. Dan kadangkala Allah memerintahkan dengan bentuk anjuran dan arahan kebaikan, maka dihukumi sunnah oleh para ulama. Dan hampir dalam setiap cabang kewajiban ada di sana amalan-amalan yang disunnahkan. Orang yang dia itu bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, didasari karena keimanan dan keikhlasan niat, maka orang tersebut menjadi orang yang bertakwa dan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku. Kalau kita ditanya, siapa wali Allah? Apakah wali Allah orang yang bisa terbang? Apakah wali Allah orang yang punya kesaktian? Ataukah wali Allah orang yang gugur darinya kewajiban? Ataukah wali Allah mereka yang bisa melakukan sekendak hati dan kesenangan mereka? Maka tidaklah ada petunjuk yang paling lurus dan benar. Tidak ada petunjuk yang paling bisa memberikan arahan kebaikan, melainkan petunjuk Allah yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Allah taala berfirman, "Ala ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak tertimpa, tidak dihantui pada mereka rasa takut dengan apa yang akan dia hadapi dikala menjalani perintah Allah, dan tidaklah ditimpakan kepada mereka rasa sedih dari bagian dunia yang mereka tidak bisa meraihnya." Inilah wali-wali Allah. Wali-wali Allah, orang yang tidak akan, Allah katakan, tidak akan mereka tertimpa rasa takut. Takut apa? Takut dengan apa yang akan mereka hadapi dikala beribadah kepada Allah. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Masalah rizki, tidak takut. Karena dia yakin Allah yang memberi rizki. Dan dia melaksanakan perintah zat yang memberikan rizki. Masalah penghidupan, dia tidak takut. karena Allah lah yang memberikan kehidupan. Wali-wali Allah demikian sifatnya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Elima fatahu, dengan apa yang mereka tidak bisa meraihnya dari bagian-bagian dunia. Yang lain dengan sebab berpaling dari Allah mendapatkan dunia, kepopuleritasan, kemudian yang namanya mendapatkan kekuasaan, harta benda dan seterusnya. Wali-wali Allah tetap bertahan di atas ketaatan kepada Allah walaupun itu terlewatkan bagi mereka. Tidak merasa sedih. Tentunya kita ingin menjadi wali Allah. Siapakah mereka? Maka Allah katakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun, inilah wali-wali Allah. Yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka terbukti dengan ketakwaan. Mereka terbukti dengan ketakwaan kepada Allah, itulah wali-wali Allah. Sehingga syarat seorang ingin menjadi wali Allah adalah dua. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dengan seluruh konsekuensi rukun-rukun iman. Yang kedua, orang tersebut terbukti di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah wali-wali Allah. Tidak harus mereka bisa mengobati orang sakit. Tidak harus mereka memiliki kesaktian kadijayaan. Tidak harus mereka bisa terbang di atas udara ataupun berjalan di atas air. Bukanlah itu wali Allah. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taghtar bih." Kalau engkau melihat ada orang yang bisa terbang di awang-awang di langit, di udara, aw yamshi 'alal ma' atau berjalan di atas air tidak tenggelam, terus dia mengaku, kita kan telah sampai derajat wali. Oh, karena kita wali jadi bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Kata Al-Imam Syafi'i, la taghtar bih. Jangan kau tertipu dengannya. Jangan kau benarkan. Hatta, sampai dengan apa kata beliau? Hatta ta'rifa mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au tusaddiq, sehingga engkau melihat dan engkau benarkan dia betul-betul orang yang mau mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada orang berkata, loh kenapa dia tidak mau makan kambing, makan ayam dan seterusnya? Oh, ini wali. Enggak, bahkan Rasul senang makan kambing. Bukan kambing hidup ya, daging kambing. Ya. Ini barakallahu fikum. Nah, oh, kenapa mereka tidak mau melakukan ini dan itu dari kebaikan? Oh, karena wali, jadi tidak lagi wajib sholat, tidak lagi wajib melakukan kebaikan, zikir dan seterusnya, karena sudah wali. Ini la taghtar bih. Jangan kalian tertipu dengan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Wali-wali Allah, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Man adali waliyan, kalau orang memusuhi, memerangi wali-wali Allah tadi, memerangi orang yang beriman, memerangi orang yang bertakwa, faqad adzantuhu bil harb, maka Allah telah mengumandangkan peperangan dengan orang tersebut. Ini yang pertama. Di dalamnya ada faedah haramnya menyakiti orang-orang yang beriman. Haramnya menghalang-halangi orang yang mau melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada dia melaksanakan perkara yang wajib atasnya. Berarti dari sini kita mengetahui amalan yang paling utama dilakukan seorang hamba dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah baginya, yakni dikala dia mau melaksanakan perkara yang wajib. Dalam sholat sebagai misal, Apakah sholat tahajud dan sholat duha lebih utama daripada sholat maghrib, isya dan subuh serta zuhur dan asar? Jawabannya tidak. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya serta sholat subuh ini mengungguli dan lebih utama serta lebih dicintai Allah untuk dilaksanakan daripada sholat-sholat sunnah di bawahnya. Walaupun tahajud, walaupun duha, sehingga disalahkan oleh para ulama dan dicela orang yang mengutamakan tahajud terlewatkan atasnya sholat subuh. Kan ada ya, saya mau sholat tahajud semalam suntuk, sholat taraweh semalam suntuk, namun subuh tidak mau jamaah. Lah ini keliru. Nah, kenapa? Karena seorang dikala dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan, maka akan lebih dicintai Allah dikala dia melaksanakan yang Allah wajibkan atasnya. Demikian pula dalam siam, orang berpuasa dengan puasa-puasa sunnah, mereka menyebutkan diri dengan puasa sunnah, namun ternyata lalai dari puasa yang wajib. Puasa yang wajib, satu di antara dua. Yang pertama adalah siam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, saum nadar, berpuasa karena memenuhi nadar. Ini wajib, namun bernadar itu sendiri makruh, tidak disenangi. Nah, ini wajib. Sebagian ulama memasukkan golongan yang ketiga, yakni qadha ar-Ramadan, puasa membayar hutang Ramadan. Ini wajib. Nah, bagaimana seorang rajin puasa? Siam apa? Siam sunnah. Apakah jenisnya Senin ataupun Khamis ataupun ayyamul bait ataupun juga berpuasa barakallahu ayyam Daud ataupun yang lainnya. Bahkan mungkin sebagian mengada-adakan puasa yang tidak dicontohkan. Puasa dalam rangka untuk ini, dalam rangka untuk itu, rajin puasa. Namun lalai dari puasa fardu. Puasa Ramadan ditinggalkan, tidak diutamakan, maka ini keliru. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula zikir. Zikir, ada zikir yang utama, ada zikir yang di sana sunnah, maka kita lakukan zikir yang paling wajib dulu. Nah, barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang wajib sudah kita lakukan, jangan terus kita berhenti di situ. Untuk bisa mencapai kecintaan Allah, maka wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan terus menerus hambaku berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang disunahkan. Dengan melakukan hal-hal yang disunahkan. Kalau yang wajib sudah, barulah yang sunnah. Barulah yang sunnah. Dalam rangka apa? Untuk mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta uhibbahu, sehingga Allah pun mencintainya. Dari lafaz ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diambil faedah yang menjadi patokan bagi kita, yakni kapan Allah akan mencintai kita. Bukan yang penting kita cinta kepada Allah. Nah, yang menjadi patokan bagi kita, kapankah Allah akan mencintai hambanya. Bukan yang penting hamba tersebut cinta kepada Allah. Kalau sekedar pengakuan atau pernyataan cinta kepada Allah, itu diakui oleh semua manusia. Sampai pun orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, nahnu abna Allah wa ahibbah, kami ini orang yang ada merupakan anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Dia, Allah Ta'ala. Lah kalau orang Yahudi mengaku cinta, tentu sangat pantas seorang Muslim. Namun patokannya bukan yang penting kita mengaku cinta. Namun kapankah Allah akan mencintai kita, itu yang paling pokok. Itu yang jadi patokan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala menyatakan terus menerus hambaku. Setelah melakukan yang wajib, dia mendekatkan diri dengan mencari amalan-amalan nafilah yang sunnah. Hingga akhirnya Allah mencintai dia. Melakukan amalan yang sunnah, bukan yang penting dinamakan sunnah, namun harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang jadi patokan sampai dengan Allah mencintai kita. Sebagaimana pula Allah menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Kita perhatikan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah kalau engkau cinta kepada Allah, pengakuan manusia. Aku cinta, aku cinta, aku cinta. Fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngikuti Rasul alasannya karena saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Namun Allah Ta'ala yuhibbukumullah, inilah yang menjadi patokan. Sehingga Allah pun akan mencintaimu. Kapankah Allah akan cinta? Kalau kita berdasarkan keikhlasan niat dan kecocokan dengan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawakan hadis ini di dalam kitab yakni bab tatawwu, dikarenakan untuk mengikat seorang dikala ingin melakukan amalan sunnah, bukanlah yang penting datang penamaan itu sunnah. Namun juga harus merupakan penetapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang datang dari beliau sehingga dihukumi sunnah. Barakallahu fikum. Datang dari Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun faqala, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu tentang apa yang Allah wajibkan atasku. Maka kata beliau, salatu khamsud salatin fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu sehari semalam. Ini yang wajib. Apa saja? Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, dan Asar. Ini yang wajib. Maka orang tersebut bertanya, hal alayya ghairuh, apakah masih ada kewajiban selain itu atasku? Selain 5 tadi dalam sholat? Maka beliau mengatakan, la illa anta tawwa, tidak, kecuali kalau engkau mau melakukan sholat sunnah. Ibadah sunnah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang ibadah sunnah. Kenapa kok kita dianjurkan untuk melakukan ibadah sunnah atau sholat sunnah? Karena di sana ada hikmah yang baik. Di antara hikmah seorang melakukan sholat sunnah atau ibadah sunnah adalah barakallahu fikum. Yakni ini merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah yang bisa menumbuhkan kecintaan Allah. Tadi sudah disebutkan dalilnya. Yang kedua adalah barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang yang melakukan ibadah sunnah, maka akan ditutupi kekurangan yang ada padanya dikala melaksanakan ibadah yang wajib. Ibadah sunnah mukammilun lima fatahu wa takhallalu alaihi inda fi'lil fara'id. Yakni ibadah sunnah Allah akan menutupi dan menyempurnakan apa yang kurang di dalam pelaksanaan ibadah yang wajib. Seorang sholat fardu mungkin ketika itu kurang khusyuk, Naam. Orang melakukan ibadah sholat fardu, mungkin ketika itu kurang meresapi bacaan-bacaan Al-Quran. Seorang sholat fardu, mungkin ketika itu terlupakan dari hal-hal yang disunnahkan. Tidak membaca banyak doa ketika sujud, sementara waktu ada. Sebagai misal. Tentunya kurang bagi dia. Naam. Bagaimana supaya disempurnakan ibadahnya? Dia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat-sholat yang wajib. Puasa sunnah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada puasa yang wajib. Ini demikian. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para malaikat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bertanya kepada malaikat tentang ibadah-ibadah hamba. Maka unduru halallahu minatatawwi, maka lihatlah apakah hamba tersebut melakukan ibadah yang sunnah. Maka didapatkan ibadah sunnah kemudian ditambahkan untuk menutupi ibadah yang wajib yang terjadi padanya kekurangan. Lah ini apa namanya? Faedah daripada amalan sunnah. Nah, kalau begitu salah mereka yang mengatakan ayo sholat sunnah rawatib, ah sunnah ya. Bukan apa? Wajib. Lah memang wajibmu sempurna apa? Hah? Ah sunnah itu. Iya sunnah, benar. Kenapa dikatakan sunnah? Ya karena bukan wajib. Diperintahkan tidak? Diperintahkan. Nah, dengan dalam bentuk anjuran, arahan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini ibadah-ibadah sunnah. Barakallahu fikum. Maka, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimullah, masuk pada jenis sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi oleh para ulama, terbagi menjadi dua kategori. Dua macam. Salatu tatawu ala nau'aini. Salat tatawu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, salawatun mu'akkatatun bi'auqatin mu'ayyanatin. Yang pertama, salat-salat sunnah yang ditentukan waktunya dan diikat dengan waktu-waktu tertentu. Sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Terkait dengan waktu. Maknanya, dia tidak boleh dilakukan di luar waktu tersebut. Seperti apa misalnya sunnanur rawatib, sholat sunnah rawatib. Saya mau sholat qobliyah zuhur. Ah nantilah bada asar, boleh enggak? Enggak boleh, karena sudah ditentukan waktunya. Saya mau sholat duha, kapan itu? Oh nanti malam saya mau sholat duha. Ya ini tidak boleh, karena waktunya waktu duha. Ini sebagai misal. Nah, ini ibadah sunnah yang ditentukan waktunya. Nah, fahadihi, maka yang seperti ini adalah barakallahu fikum, tidaklah dilakukan di luar waktunya. Watu sama bin nawafilil muqayyadah, dinamakan dengan sholat sunnah yang ada keterikatan dengan aturan waktu. Yang kedua, sholawatun ghairu muakkotatun biawqatin muayyanah. Watu sama nawafil al-mutlaqah aw zawatil asbab. Sholat-sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Dengan waktu tertentu. Atau yang disebutkan sholat sunnah mutlak. Atau sholat sunnah yang terkait dengan sebab bukan waktu. Nah, seperti apa misalnya? Saya mau sholat istikharah. Sholat istikharah. Loh, sholat apa sih? Meminta petunjuk pilihan kepada Allah. Waduh, saya butuhnya siang. Sudahlah, saya sholat dua rakaat. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakfiruka bi kudratika wa asaluka min fadlikal azim. Seterusnya. Nah, doanya dibaca. Oh, ini sholat istikharah. Dilakukan siang, boleh. Dilakukan malam, boleh. Dilakukan pagi hari, tidak dilarang. Nah, kapan dilakukannya? Ketika rasa meminta pilihan kepada Allah itu muncul. Ya, ini namanya zawatil asbab. Wa minha tahiyatul masjid. Di antaranya sholat tahiyat masjid. Kapan dilakukan? Pagi, siang, sore, atau malam? Ketika masuk masjid. Pagi masuk masjid, sholat. Walaupun dilakukan ulu, kita sudah sholat fardu, kemudian keluar pergi menuju ke masjid yang di situ ada pengajian taklim seperti ini. Oh, kita masuk ya sholat lagi. Ditanya, lo kan sudah sholat maghrib tadi? Iya. Sholat sunnah rawatib juga sudah? Iya sudah. Sekarang saya sholat sunnah dalam rangka karena masuk masjid, yang lisan fuqaha menamakan tahiyatul masjid. Nah, difahami tentang beriki? Nah, ini secara global. Sholat-sholat mu'akkotah ini ditentukan waktunya. Yang kedua, sholat yang tidak ditentukan waktunya yang disebut zawatil asbab. Sholat-sholat yang terkait dengan sebab. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada macam-macam sholat secara terperinci, maka marilah kita melihat sisi yang lainnya. Sholat-sholat sunnah, dikala sholat-sholat sunnah tersebut menyempurnakan ibadah yang wajib, maka tentunya bertingkat-tingkat keutamaan melakukan sholat sunnah. Maka di sana barakallahu fikum ada yang sangat ditekankan tentang sunnahnya tersebut, ada yang sekedar anjuran dan dorongan tidak terlalu ditekankan. Maka di antara sholat-sholat sunnah yang paling ditekankan, diurutkan oleh sebagian ulama bahwasanya sholat yang zawatil awqat, yang terkait dengan waktu. Ba'duha akidun min ba'ab. Sebagiannya lebih tekankan daripada sebagian yang lain. Wa akidu anwa'ihil kusuf. Dan sholat sunnah yang paling ditekankan terkait dengan waktu atau sebab yang mendukung adalah sholatul kusuf. Sholatku kusuf. Apa itu sholat kusuf? Sholat gerhana. Bulan atau matahari tidak mengapa disebut kusuf ataupun khusuf. Nah, namun diperhatikan syaratnya. Syaratnya apa? Pertama, ada gerhana. Ada gerhana. Yang kedua, syaratnya gerhana tersebut terlihat oleh kita, orang yang ada di situ. Ya, terlihat. Kalau tidak terlihat, sekedar berita, maka tidak disyariatkan sholat gerhana. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan dilaksanakannya sholat, syaratnya adalah idza ra'aitum minha syai'an. Kalau engkau melihat terjadi sesuatu pada matahari atau bulan berupa gerhana, maka fafza'u ila dzikrillahi wassalah. Bersegera kalian untuk berzikir mengingat Allah dan sholat. Syaratnya apa? Kalau kalian melihatnya. Lah kalau tidak melihat, walaupun berita di sana barakallahu fikum menyebar, oh telah terjadi gerhana, maka kata para ulama tidak kita laksanakan sholat. Lebih-lebih hanya dengan patokan perkiraan cuaca. Maka ini tidak. Loh, tapi kan terbukti di luar Jawa terjadi gerhana. Iya. Karena sholat gerhana itu waktunya ketika terjadi gerhana dan dengan sebab adanya gerhana. Syaratnya melihat. Jawabannya, lihatlah Rasulullah mengatakan tentang gerhana ayatun min ayatillah, tanda-tanda diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalaulah Allah Maha Kuasa menjadikan di sini hujan, di tempat lain tidak hujan walaupun jaraknya cuma 1 meter, kira-kira Allah kuasa menjadikan mereka melihat kita tidak melihat? Lebih sangat mudah. Nah, sehingga lebih terasa. Ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dari sini pentingnya kita talabul ilmi, belajar ilmu agama kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tadi yang namanya sholat sunnah adalah diikat bukan patokannya, yang penting melaksanakan sunnah. Yang penting saya cinta kepada Allah. Namun kapan Allah bisa cinta kepada kita? Nah, yaitu diikat dengan keikhlasan dan sunnah sesuai contoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling ditekankan, sholat kusuf. Thummal witr, kemudian sholat witir. Sholat ganjil yang dilakukan di malam hari. Summa sholatul istisqa, kemudian sholat istisqa, sholat meminta hujan. Ini dawatil asbab. Summa sholatul tarawih, kemudian sholat tarawih. Naam barakallahu fikum. Adapun barakallahu fikum, sholat-sholat yang lebih ditekankan lagi adalah sholat ar-rawatib, sholat sunnah rawatib. Nah, barakallahu fikum. Sholat sunnah rawatib. Ini yang pertama. Setelah kita mengetahui ini urutan-urutan yang afdol, maka kita akan masuk pada pelajaran sholat rawatib insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sholat sunnah rawatib. Dalam pertemuan yang akan datang, apa faedahnya dan tempatnya di mana saja dan caranya bagaimana, insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang terkait dengan ibadah salat salat sunnah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.